Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwati dina'azani wa'azakumullah, pada kesempatan di siang ini kita sedikit menambahkan materi yang lalu terkait dengan bagaimana cara untuk menguasai tasrif, sementara adalah tasrif istilah baik dari sulasi mujarrad dan mazidnya. Pada kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan bagaimana cara untuk menguasai tasrif sulasi mujarrad. Di antara tahapan-tahapannya supaya anak bisa lebih mungkin penguasaannya adalah dengan cara pertama adalah kosakata dari masing-masing wazan sulasi. Pertama fil madi yang ikut fa'ala, kedua mungkin ikut fa'ula, ketiga ikut fa'ila, kemudian berikutnya adalah dirangkai dengan fil mudhari'nya. Seterusnya adalah kemudian menasrif dengan menguasai madi mudhari masdar. Ya, itu hal yang mutlak, madi mudhari masdar. Setelah itu boleh atau baiknya adalah dengan menyampaikan kaidah-kaidah masdar mim dari sulasi mujarrad bagaimana supaya anak itu tidak ragu ketika nasrif. Ialah semuanya perwazan maf'al. Kemudian seterusnya adalah isim fa'il, isim maf'ul, fil amar, kemudian fil nahi, zaman dan makan. Kebanyakannya tidak lepas dari kaidah fil mudhari. Ya. Bagaimana menguasai perubahan-perubahan itu yang berasal dari fil mudhari. Jadi sulasi banyak kaidahnya terkait dengan ain fil mudhari. Sudah kita sampaikan. Kemudian juga perlu di tegaskan di sini bahwa penguasaan tasrif istilah itu boleh katakan dibagi dua. Yang pertama adalah penguasaan dari sulasi mujarrad yang sudah kita sampaikan. Tentu penyampaian kepada anak itu dibuat tahapan-tahapan yang lebih banyak, tidak seperti yang kita sampaikan kemarin. Yang kita sampaikan itu hanya global yang dikuasai dan caranya. Jadi pertama adalah penguasaan tasrif sulasi seperti yang sudah kita sampaikan. Setelah kita menyampaikan tasrif sulasi, kemudian mazidnya, pada umumnya sulasi mazid atau bahkan rubangi mujarrad, bahkan rubangi mulhaknya, termasuk juga mazid satu duanya, itu semuanya pada dasarnya cuma satu pola. Ya. Jadi selain sulasi mujarrad, selain sulasi mujarrad pada dasarnya tasrifnya itu satu pola saja. Ya. Maksud ana dari seluruh yang ada, mungkin antum bisa melihat wazan-wazan yang ana sampaikan di situ. Ya, ana tulis sampai 41 wazan. Ya. Kalau globalnya sebenarnya kalau hafal wazan madi, mudhari, masdar dan semua wazannya ada itu udah gampang, ya. Tinggal bagaimana menguasai kalimat setelah masdar, dan itu simpel sekali, atau sederhana sekali sebenarnya. Ya. Kalau globalnya, bagaimana menguasai tasrif selain sulasi, yang pertama adalah menghafal madi, mudhari, masdar. Dan selain sulasi relatif lebih mudah dibandingkan menguasai sulasi mujarrad. Karena kalau selain sulasi itu rata-rata hanya satu bacaan. Ya. Contoh, kalau sulasi mujarrad kan kadang-kadang ada yang berwazan fa'ala, dhahaba contohnya. Kadang-kadang berwazan fa'ula, hasuna contohnya. Kadang-kadang berwazan fa'ila contohnya, alima. Ketika diwazankan afala jadi satu bunyi. Ya. Bunyinya adalah dengan mengikuti wazannya afala. Hasudanya jadi ahsana, alima jadi a'lama, fata adhaba ya adhaba. Kan satu bunyi. Kan lebih mudah. Lebih mudah. Maka saya katakan sebenarnya menguasai selain sulasi lebih mudah dibandingkan sulasi. Lebih mudah. Ya, sebab semua bunyi kalimat dari selain sulasi itu sudah bisa dibaca dengan menguasai wazan. Bisa dibaca dengan menguasai wazan. Ya, contoh, wazan satu cuma tiga bacaan, af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Sudah dari kata apa saja ketika di wazan itu, ya sudah bunyinya itu saja. Kalau tambah hamzah di depan fa'fil, ya bunyinya cuma af'ala, tidak ada bunyi lain. Kalau di wazan dan fa'ala, semuanya sama dengan bunyi wazannya, fa'ala. Kalau diwasankan fa'ala, ya semuanya sama. Bunyinya adalah fa'ala dengan ditasjid ain fi'ilnya. Kan lebih mudah. Ya. Dari kata apa saja sama bunyi dengan bunyi wazannya. Cuma masalahnya nanti adalah, apakah setiap fi'il sulasi bisa diwasankan ke wazan ini? Lah itu soalan nanti. Tapi sementara teori tasrif itu dulu yang kita sampaikan. Ya. Semua sama bunyi. Dari asal kata apa saja, setelah diwasan af'ala, ya sama bunyi af'ala. Setelah diwasan dengan fa'ala, ya sama bunyi dengan wasan fa'ala, seterusnya. Ya, ini lebih mudahnya kalau selain sulasi. Jadi, begitu pula masih dua, ya if'ala, in'ala, if'ala, taf'ala, dan taf'ala. Semuanya sama bunyi seperti itu. Ya. Masih tiganya, ya sama bunyi. Istaf'ala, if'awala, if'awala, dan if'ala. Sudah. Enggak ada bunyi lain sudah. Sama dengan bunyi wazan. Ma rubang mujarrad ya cuma fa'lala. Masjidnya maksudnya mulhaknya khilaf ulama. Di mengatakan 6, di mengatakan 7, di mengatakan 8. Ya. Nanti cara-cara menguasai wazan nanti menyusul. Ya, kemudian masjid satunya dirubangi cuma satu wazan tafa'lala. Masjid duanya dua wazan, mulhaknya tiga wazan. Jadi pendek kata, untuk menguasai selain sulasi, ya, kita menguasakan apa gimana anak ini menguasai wazan-wazan, tasrif wazan cukup. Ya. Dengan mungkin tahapan tentunya, tahapan-tahapan, supaya mudah tahapan-tahapan. Kalau memang bisa, simpel sekali, kalau memang sudah bisa hafal wazan ya, madi, mudhari, masdar, itu memang harus hafal. Kalau afala mudhari, masih yuf'ilu, tidak ada bunyi lain. Jadi kalau sulasi kan kalau fa'ala mudarinya apa? Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Tapi kalau sudah af'ala mesti yuf'ilu. Kan mudah. Lebih simpel dihafal. Kalau masdarnya kalau af'ala ya if'al. Kecuali nanti kalau yang mu'talat adalah tambahan lain. Tapi sementara dobalnya kalau sulasi maksudnya kalau sahih salim ya sudah if'al. Akrama yukrimu ya ikram. Ya. Kalau allama yu'allim ta'lim, walaupun nanti wazan fa'ala ada beberapa masdar, tapi sementara supaya mudah satu saja sampaikan dulu taf'il. Eh? Kalau fa'ala yufa'ilu mufa'ala atau wafi'al. Itu sudah. Kalau sulasi kan masdar banyak sekali, masdar itu ada 30 wazan atau lebih sulasi mujarrad. Kan sulit. Kalau selain sulasi sudah masing-masing satu. Maka relatif lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Eh? Maka sampaikan, tekankan, hafal wazan. Bunyi fi'il madinya ketika wazan ditambah hamzah apa? Af'ala. Kemudian mudirnya yuf'ilu. Masdarnya apa? Af'al. Sampai dengan selesai. Ya, sampai dengan selesai. Mungkin nanti caranya yang nyicil. Tapi ini global ya. Global, simpelnya tasrif selain sulasi. Kita menyampaikan global dulu. Ya. Jadi, madi, mudir, masdar. Hafal kata lain sudah ya. Nah kalau udah mati masdar bisa masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan berapa isim itu? 5 isim. Cara membuatnya gampang, semuanya dari fi'il mudhari. Semuanya dari fi'il mudhari. Huruf mudharakati mim di dhammah. Semua selain sulasi isimnya yang mendapat huruf tambahan mim si dhammah. Ya. Kalau sulasi, kalau mimnya fathah berarti itu sulasi. Madhab berarti sulasi. Marji berarti sulasi. Mauki sulasi. Tapi kalau udah mu, ya ubahan sulasi. muslim, ya, mukmin, munafik, ya, masalah musyawarah, itu bukan sulasi, sudah minnya dhamma. Jadi untuk muasil sulasi, seandainya anak udah hafal wazan ya, nanti ini sedar menyampaikan simpelnya tasrif selain sulasi. Jadi master mim ke belakang dari 30 wazan atau lebih, sama polanya ya. Setelah master mim isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, semuanya dari fi'il mudhari cara membuatnya. Ialah huruf mudhara diganti mim di dhammah. Ya, yur jadi mur. Yastafil jadi mustaf. Lah, sebelum akhir kalau kasrah berarti isim fa'il. Sebelum akhir kasrah berarti isim fa'il. Selainnya yaitu tadi, selain isim fa'il apa? Master mim, isim zaman, isim makan, isim maf'ul. Master mim, isim maf'ul, isim zaman makan sama bunyi sebelum akhir fathah. Kan selesai. Jadi isim master mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, namakan lima isim. Tadi kaidahnya satu saja. Nah. Ya kalau dalam sorof kadang-kadang pakai dua kaidah, fi'il ma'lum, ma'lum, atau fi'il majul begitu. Kalau enggak, sudah simpel saja. Semua dari fi'il mudhari, huruf mudhari'ah, ganti mim di dhammah, sebelum akhir kasrah, itu isim fa'ilnya. Selainnya yang fathah. Selain isim fa'il apa? Ya master mim, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Kalau susah-susah empat, cobalah bedakan isim fa'il maf'ul saja cukup. Isim fa'il sebelum akhir kasrah, isim maf'ul sebelum akhir fathah. Lah isim maf'ul sama dengan master mim, sama dengan isim zaman, sama dengan isim makan. Sudah, selesai. Ya, seluruhnya itu saja. Seluruhnya seperti itu. Itu isimnya. Ya, kan simpel. Simpel. Polanya sama semua dari masjid 1, masjid 2, masjid 3, rubai mujarrad, rubai masjid, rubai mulhaq, masjidnya sama semua. Seperti itu kaidahnya. Ya. Jadi cara membuatnya dari fi'il mudhari huruf mudhari dibuang ke mim di dhamma sebelum akhir kasrah berarti itu isim fa'il, selainnya adalah dibagi 4 apa 5? Bagi 4. Master mim, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Sudah selesai. Itu isimnya. Fiilnya kan di belakang tinggal yang belum apa? Fiil amar nahi. Fiil amar dari fiil mudhari. Fiil amar dari fiil mudhari. Cara membuatnya bagaimana? Ada dua kemungkinan bentuk fiil amar. Yang pertama ya dari fiil mudhari dulu diambil. Ya, cara membuatnya fiil amar bagaimana? Huruf mudhari dibuang. Huruf mudhara dibuang. Setelah huruf mudhara dibuang, kalau huruf yang jatuh setelah huruf mudhara huruf hidup, ya langsung jazmkan jadi fi'il amar. Allama yu'allim, yu'allim, yu-nya dibuang. Setelah yu'a hidup, ya jazmkan jadi fi'il amar. Yu'allim jadi allim. Ta'allama yata'allamu, yata'allamu, yata, ya buang. Setelah ya huruf hidup tak, jazmkan jadi fi'il amar. Ta'allam. Ya, tasyawaru yatasyawaru yatasyawaru ya buang. Setelah ya patta hidup, langsung jazmkan jadi fil amar. Tasyawar sudah. Semuanya sama. Rubangi mujarrad masalan fa'lala yufa'ilu. Contoh maksudnya apa biasanya? Dahroja yudahriju yu buang. Jadi apa? Dahrij. Yudahriju yu buang jadi dahrij. Jazmkan jadi fil amar. Semuanya sama. Kaidahnya sama, semua selain bahkan kaidah fil amar sebenarnya dari sulasi sampai semuanya sama kaidahnya. Tapi kan ketika kemarin sudah menyampaikan sulasi, ya, maka selain sulasi kita sendirikan. Jadi selain sulasi seperti itu fil amarnya. Fil amar ketemu fil nahi otomatis ketemu maksudnya, fil nahi jadi fil mudhari. Ya, yu'allim la tu'allim otomatis. Tasyawaru yatasyawaru la tatasyawar ya sudah. Fi'il mudhari itunya apa fi'il nahi dari fi'il mudhari. Kalau di depan udah ketemu fi'il mudhari ya di belakang tahu fi'il nahinya. Bahkan kata ulama, fi'il kan sebagian menyatakan fi'il kan cuma dua, madi mudhari, amar nahi dari fi'il mudhari. Maka dia mengatakan fi'il pada asalnya cuma dua macam, madi dan mudhari. fil amar dari fil mudhari, nahi jelas fil mudhari. Nah, ya. Maka ada yang bagi jadi dua, tapi kebanyakannya dibagi tiga, mati, mudhari, amar. Nah, amar memang cara membuatnya dari fil mudhari. Ya. Jadi tadi kalau yang fil mudhari-nya setelah huruf mudhari dibuang, setelah huruf mudhari ke huruf hidup tinggal disambungkan jadi fil amar. Contohnya ya ta'allam, ya buang jadi ta'allam kan, ta'allamu, ya ta'allamu kan, ta'allamu, ta'allamu jasemkan jadi fil amar, ta'allam. Gampang kan, apa sulit gitu? Cuma yang penting itu hafal wazan, hafal bacaan wazannya. Kalau hafal bacaan wazan ya otomatis bisa, maka saya katakan hafal wazan. Ya. Kedua, ketika huruf mudhari sudah dibuang ke huruf mati. Ya. Setelah huruf mudhari dibuang, setelahnya huruf mati. Contohnya apa? Yajtami'u. Ya dibuang, jim mati. Berarti narik hamzah. Hamzah semuanya wasol, kecuali rubangi. Hamzah yang ada pada fil amar semuanya wasol, kecuali rubangi mazid. Masa rubangi minas sulasi. Sulasi mazid biharfin. Itu yang wazan af'ala yuf'ilu. Itu satu-satunya hamzah yang kotok. Ya. Tapi kaidahnya pada dasarnya sama. Huruf mudhari dibuang, setelah huruf mudhari ke huruf mati narik hamzah. Hamzah. Terus jazmkan jadi fil amar. Contoh yang humasi dulu tadi yajtami'u. Yaj jadi istami'. Yang dibuang hamzah masukkan terus hamzah diapakan? Ya cuma hamzah kebanyakan di kasrah. Yastami jadi istami. Ya. Yan kasiru. Ya dibuang nari hamzah. In kasir. Yan kasiru. Kemudian yastafhilu. Yastafiru. Yas jadi istafir. Ya. Istafir. Semuanya sama. Kecuali yang sulasi masjid biharfin. Itu yang wasol. Apa hamzahnya? Hamzah kotok. Dan tidak boleh diwasolkan. Contohnya apa? Akrama yukrimu ya tidak boleh ikram atau ikrim enggak boleh, ya harus akrim. Arsala afala kan wazannya afala yufilu afil. Arsala ya mesti arsil, yursil arsil. Tidak boleh warsil enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tidak boleh diwasulkan. Kalau wasul bahaya atau bisa bahaya. Contohnya apa? Ya ayat yang dulu kadang-kadang saya pernah sampaikan di kelas. Kalimat wankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wankihu sulasi. Terjemahnya apa? Dan nikailah oleh sekalian ma tawbalakum minan nisa'. Silakan nikailah oleh sekalian. Tapi kalau wa ankihu al ayama minkum. Nikahkan oleh sekalian siapa al ayam? Perempuan-perempuan yang ditanggungan kalian. Lah kalau dibaca wasal kan wankihu al ayama. Yang kalian mesti diperintahkan untuk menikahkan anak-anak perempuannya malah dinikahi sendiri. Sebab apa perintahnya? Wankihu al ayama minkum. Kan rusak. Nah, rusak kan. Itu kalau dibaca wasol malah merubah hukum. Dan bahkan bisa fatal hukumnya di situ. Maka kalau wankihu yang enggak boleh wasol, kalau dibaca wasol ya rubah hukumnya wankihu al ayama minkum ke salah. Maka harus dibaca qada. Wa ankihu al ayama minkum. Jadi satu-satunya yang hamzah kotok cuma wazan afala yufilu. Yang lain wasol semua. Wasol semua. Ya. Jadi kalau begitu tasrif selain sulasi ya sudah itu saja. Selesai dari seluruh wazan. Dari seluruh wazan selesai. Sebenarnya kalau menghafal ya enggak tahun-tahunan sebenarnya. Paling-paling berapa kali pertemuan selesai mestinya. Tapi kok sampai berapa tahun gak apa-apa nih, gimana itu kebangetan buat saya bagaimana? Ya. Ini selain sulasi cuma itu aja sebenarnya. Cuma ya dicicil ya, ketika menyampaikan anak ya jangan langsung seperti itu. Cicil dulu wazan masjid biharfin, sulasi masjid biharfin, af'ala yuf'ilu if'alan, wa'ala yuf'il taf'ilan, dan tiga wazan itu sampaikan. Ya, terus diteruskan ke belakang, tentunya kaidah untuk menghafal supaya tidak keliru masdar mim adalah cari fil mudhari, huruf mudhari dibuang, tadi mim di dhamma, kalau masdar mim semua akhir fathah. Nah, kalau menyapa adhaba yudhibu idhaban mudhaban. Udah ketemu masdar mim Ismail oper harokat dari atas ke kasroh. Mudhab jadi mudhib. Ya. Nah, terus kemaful oper lagi atas lagi. Mudhab lagi. Di salah-salahnya fil amar dari fil mudhuri. Filahi dari fil mudhuri. Awalnya memang agak lamban, ya. Tapi kalau sudah terbiasa cepat. Ya. Terus isim zaman makannya sama dengan isim maf'ul. Menyadari asla, arsala, yursilu, irsalan, mursal. Sudah ketemu mursal, ya mursil. Mursil, mursal lagi. Selesai fil amar, arsil, latursil, kemudian mursal lagi. Ya. Perlu ditegaskan di sini, bahwa sering kita lihat atau banyak maksudnya banyak kitab-kitab tasrif di Indonesia yang ada itu tidak menyertakan masdar mim. Ya, sebenarnya ini ya sebenarnya kekeliruan walalam maksud mereka mungkin untuk mensimpelkan hafalan barangkali. Tapi kalau untuk mensimpelkan bacaan ternyata ditambah majhul di belakang. Kalau malah justru itu menyulitkan adanya majhul di belakang. Setelah doroba yudrobu, dorban mudrobu, terus duriba yudrobu. Sebenarnya malah justru sulit menurut anak. Lebih simpel, ya majul nanti gampang dipelajari. Untuk seluruh wazan itu satu kali pertemuan bisa selesai. Kaidah majul sebenarnya. Nggak usah setiap tasrif dibaca majulnya. Itu kelamaan, ditulisannya tambah lama, dihafalannya tambah lama, itu kan. Menambah beban. Ya beban waktu dan beban ingatan bagi anak. Menurut saya enggak usah ditambahkan majhul. Nah, lebih baik tambahkan masdar mim. Sebab itu ada, sebab banyak di pondok-pondok ya anak dulu waktu di EW, masdar mim selain solasi ada enggak? Jawabnya tidak ada, itu kan. Tidak ada. Padahal apa? Ada karena di kitab itu memang tidak ada. Tidak dimasukkan karena apa? Mungkin maksudnya ada untuk mensimpelkan hafalan. Sehingga kalau afala ihwalan mufilun mufalun langsung seperti itu. Aslama yuslimu islaman muslimun muslimun langsung seperti itu. Tidak ada masdar mim. Padahal itu ada. Sehingga kita tekankan pada dasarnya tidak berat untuk menghafal masdar mim. Sebab masdar mim isim fa'il isim maf'ul isim maf'ul itu satu cara membuatnya. Cuma bedanya kalau isim fa'il sebelum akhir kasroh selainnya fathah. Sudah selesai tasrif selain sulasi. Cuma itu aja. Ya. Jadi setelah madi apal, mudhari'nya apal, masdarnya apal, ya sudah itu apala mutlak madi, mudhari', masdar di setiap wazan. Ya. Masih satu apala yufilu ifalan, fa'ala yufilu tafhilan, fa'ala yufilu mufa'alatan. Terus masih duanya infala dulu atau iftala dulu terserah. Kadang-kadang ada yang mendahulukan iftala, kadang-kadang yang mendahulukan infala terserah. Itu enggak masalah. Terus infala yang infialan itu dihafal betul semuanya sampai selesai. Tapi ya untuk anak ya tentu dari tahapan-tahapan dari solasi masjid biharfain dulu nanti masuk masjid biharfain mungkin bisa dibagi dua pertemuan ya sebab ada lima wazan nanti masjid bisalasi akhruf ada empat wazan ya. Ada yang mengatakan lima wazan itu salah ada yang mengatakan enam wazan itu juga anak berani menyatakan salah ya. So, contoh-contoh yang mereka sampaikan yang mengatakan lima wazan itu ternyata dari Rubangi yang enam huruf dari Rubangi Mulhaq yang mengatakan enam juga sama termasuk yang dipelajari di MBI itu ada wazan itu juga anak pelajari itu keliru ya. Di kitab-kitab besar maunya sulasi masjid bisala sadah huruf cuma empat wazan yaitu istafala if'awala if'awala if'awala cuma itu jadi caranya tadi ya selain sulasi mungkin diberi tahapan-tahapan tapi globalnya tadi ya mahabal madi mudore masdar dan lebih mudahnya semua fiil sulasi apa saja ketika sudah wazan afala satu bunyi ketika di wazan fa'la ya satu bunyi ketika di wazan fa'ala ya satu bunyi ketika di wazan iftala ya satu bunyi jama'ah ya istama'ah dari kata apa lagi namanya khosoma, ya ikhtasoma. Dikata apa? Yang AIA contohnya apa? Dari kata koruba masalahnya, ya iktaroba. Satu bunyi, semua satu bunyi. Yang penting hafal wazan. Ya. Kalau hafal wazan, bisa semuanya. Ya tinggal dilatih. menghafal masih satu dulu, ya, terus ditambahkan kaidah untuk lebih memungkinkan hafalan, dan bahkan bisa menghafal tanpa buku asal hafal kaidah. Kaidah master mim, isi fa'il, isi maf'ul, isi muzamman makan kan dari fi'il mudhari, huruf mudhari'ah diganti mim, di dhamma. Kalau sebelum akhir itu kasroh, isim fa'il. Sebelum akhir fathah selain isim fa'il itu masdar mim, isim maf'ul, zaman makan. Fil amar juga dari fil mudhari, caranya huruf mudhari dibuang, setelah huruf mudhari hidup-hidup tinggal jazamkan. Bisa ngarang seperti itu, menghafalnya bisa lewat tanpa buku. Kalau hafal kaidah tanpa buku bisa, yang tapi hafal kaidah, ya hafal kaidah, terus hafal wazan tadi, wazan mudhari'nya harus hafal memang. Kalau salah simet bi arafain apa? Infala yanfailu, iftala yaftailu, ifalla yafalu, tafala yatafalu. Yang penting hafal itu, nanti bisa olah sendiri. Ya, jadi itu cara penguasaan tasrif dan sulasi. Jadi menghafalkan wazan, tentunya dicicil dari masih satu, tiga wazan, kemudian di dalam upaya anak supaya hafal, tambahkan kaidah. Ya, kaidah tadi, cara menguasai masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dijelaskan. Caranya membuat seperti ini. Jadi nanti bisa menentukan sendiri masdar mim dari kata ini apa. Nah, dengan tes seperti itu. Kalau udah berulang di tes, lancar, nanti lebih cepat hafal. Nah, ya, gitu pula nanti masjid 2, masjid 3, rubai mujarrad, plus mulhaknya. Rubaiyah masih satu, cuma satu wazan, plus mulhaknya, nanti ada 7 wazan, terus ada masih 2-nya, dan ada mulhaknya. Itu saja, ya. Dan anak pernah ngajar di luar, orang tua yang belajar, ketika melihat kitabnya, amsilah yang supaya dipelajari, antum bacalah amsilah, sebab mana jarang pakai kitab, kitab tertentu lah. Ya, anak yang pakai kitab, tapi untuk pakai kitab ini, saya gak mau. Sekarang kadang-kadang enggak sesuai dengan penyampaian ana, cuma ana masukkan ilmu saja. Jadi setelah dia pegang amsilah bingung, sebab tulisannya mirip semua, baru baca kan mirip kan, fa'ala fi'lu kan enggak ada bedanya, mirip semua, bingung caranya. Nah, ketika saya tunjukkan berapa kali pertemuan, setelah jalan ada 4-5 kali pertemuan, ternyata gampang tadi sudah. Setelah sampai masjid dia udah cara-cara tidak sampaikan bisa jalan sendiri. Sudah. Bilanya ternyata gampang tadi itu. Padahal orang awam enggak pernah belajar sama sekali. Cuma dia lancar baca Quran. Memang kelancaran baca Quran itu membantu. Rata-rata yang cepat itu yang lancar baca Quran. Kalau yang baca Qurannya kurang lancar, pada anak sulit. Yang tidak, yang sulit belajar, yang sulit memahami karena dia memang malas biasanya. Malas. Udah jadi patokan. Padahal itu. Ya kalau lancar baca Quran, insya Allah lancar belajar nahu, apa lancar sorofnya plus nahunya. Kalau dia sulit biasanya karena kurang sungguh-sungguh. Biasanya seperti itu. Jangan buktikan saja kepada anak-anak yang pintar, biasanya ya pintar baca Qurannya lancar. Itu seterusnya. Afan. Itu saja barangkali yang kita sampaikan. Waduh, jam 1. Globalnya seperti itu. Tapi tentu kita ketika menyampaikan dicicil, ya, dicicil. Dari masih 1. Masih 2, masih 3, rumah mulahak, mujarad, mulahak, dan seterusnya. Itu yang kita sampaikan bersempatan di siang ini untuk penguasaan tasrif selain sulasi. Jadi baru sebatas penguasaan tasrif, ya saya katakan tasrif istilah. Belum masuk lowi dan belum masuk makna-makna. Ya. Belum masuk lowinya dan belum masuk makna-maknanya dari adanya huruf ziyadah. Mungkin itu kita bisa susukan lain kesempatan insya Allah. Jadi yang kita sampaikan baru sebatas bagaimana anak-anak itu bisa menguasai tasrif selain sulasi, yang mudah-mudahan bisa lebih cepat dengan cara seperti itu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.